Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat hidayah dan juga nikmat kesehatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada kita dan senantiasa melindungi kita dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana proses terpilihnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjadi seorang khalifah dan bagaimana legitimasi kepemimpinan Utsman bin Affan. Cuma mungkin ada yang perlu diralat sedikit dari apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada Ali. Nah, ini yang kemarin kita sebutkan. Ya, ketika Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada Ali, bermusyawarah kepada Ali, artinya setelah meminta pendapat dari sekian banyak para sahabat, ternyata para sahabat mayoritasnya itu condong kepada Utsman bin Affan. Maka ketika menyampaikan hal ini kepada Ali, sebenarnya Ali masih menunjukkan ambisi. Jadi Ali ketika itu ada keinginan beliau untuk tetap menjadi khalifah. Taib. Nah, ini dia. Nah, kata Abdurrahman bin Auf di sini, fada'utuhu, atau kata Al-Miswar bin Makhramah, fada'utuhu fanajahu hatta ibharra al-lail thumma qama Ali min indihi wa huwa ala tama'in. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf mengajak berbicara empat mata Ali bin Abi Thalib, setelah itu, setelah berlalu waktu malam, qama Ali min indih, Ali berangkat dari sisi Abdurrahman, wa huwa ala tama', dan ketika itu dia kelihatan masih berambisi. Jadi ini satu hal yang tampak pada Ali. Jadi bukan dia menyatakan ya sudah. Jadi kalau misalnya masih ada peluang untuk berubah, Ali tetap menginginkan untuk menjadi khalifah. Namun setelah dinasihati lagi pada pertemuan esok harinya, ya, Abdurrahman ibn Affan kembali memberi masukan kepada Ali, ya Ali, inni qad nadartu fi amrin nas falam arahum ya'diluna bi Utsman fala taj'alanna ala nafsika sabila. Kemudian beliau menegaskan lagi kepada Ali, Abdurrahman bin Auf menegaskan lagi kepada Ali, wahai Ali, sesungguhnya aku telah melihat urusan manusia dan aku lihat mereka tidaklah mau berpaling dari Utsman, namun janganlah jadikan ini sebagai sebab permusuhan antara dirimu dengan Utsman bin Affan. Jadi kalau kemarin kita gambarkan Ali seperti menerima betul dengan lapang dada, ya. Namun yang benar bahwa Ali masih menyimpan ambisi untuk menjadi khalifah. Ya, Ali masih menyimpan ambisi untuk menjadi khalifah. Tapi al-muhim telah diingatkan oleh Abdurrahman bin Auf, maka manusia lebih memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah. Janganlah jadikan ini sebagai sebab engkau memusuhi Utsman atau menjadi sebab engkau menyelisihi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita akan bahas apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan di hari pengangkatan beliau. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa ketika itu Utsman kan dibaiat di waktu subuh. Ya. Ketika itu yang menjadi imam Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kemudian sholat zuhur ini yang menjadi imam masih Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, jadi belum Utsman. Baru kemudian di sholat asar ini yang menjadi imam adalah Utsman bin Affan. Nah, ketika itulah beliau berkhutbah di hadapan manusia. Ini menjadi khutbah pertama Utsman ibn Affan sebagai seorang khalifah. Ini tepatnya terjadi pada tanggal 3 Muharram tahun 24 Hijriyah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan dengan sanadnya, alhamdulillah Pak, hari ini ada yang menghadiahkan saya kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sebelumnya pakai program Maktabah Syamilah atau baca PDF-nya. Tapi alhamdulillah dapat kitab Al-Bidayah wa Nihayah. 7 jilid ya, 7 jilid semuanya, tapi satu jilid itu terdiri dari dua buku. Berarti totalnya itu 14 jilid. Sejarah mulai dari diciptakannya Adam alaihissalam sampai ke masa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jazakallahu khairan ya, semoga Allah membalas kebaikan bagi yang telah menghadiahkan. Baik, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan dengan sanadnya, qala lamma baya ahli syura Utsman kharaja wa huwa ashadduhum ka'abatan. Ketika ahli syura membaiat Utsman, ini setelah selesai pembaiatan, kharaja, maka beliau pun keluar ya, tampil di hadapan manusia. Wa huwa ashadduhum ka'abatan. Ketika itu beliau menjadi orang yang paling sedih. Artinya merasa berat dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Qala fa'ata mimbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khotoban nas. Maka beliau pun mendatangi mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia. Fa hamidallahu wa athna alaihi wa shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat memang dalam berkhutbah, ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diikuti oleh para sahabat. Jadi memuji Allah subhanahu wa ta'ala dulu, kemudian bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, baru menyampaikan khutbahnya. Dan apa yang disampaikan oleh Utsman ketika beliau menjadi pemimpin, luar biasa ya. Nasihati umatnya untuk waspada terhadap dunia, dan juga menasihati umat yang sedang dia pimpin ya, masyarakat yang sedang dia pimpin, untuk menyiapkan bekal akhirat. Dan ini sangat relevan sekali kalau kita sampaikan sekarang, hadirin yang dimuliakan Allah. Betapa banyak kita dapati ya, di grup-grup kita dapati berita-berita duka. Telah meninggal dunia sahabat kita, telah meninggal dunia saudara kita. Ya, maka apa yang akan disampaikan oleh Utsman ini, insya Allah sangat relevan sekali untuk kita dengarkan. Ya. Kata Utsman bin Affan, ini kepada para sahabat ya, atau kepada para sahabat dan para tabiin yang ketika itu berkumpul di Masjid Nabawi. Qala innakum fi dari qal'ah wa fi baqiyati a'mar. Wahai kalian manusia, sesungguhnya kalian berada di kampung persinggahan dan berada di sisa-sisa usia kalian. Nah, relevan sekali. Kita sekarang ada di dunia persinggahan. Dunia ini tempat singgah saja. Tempat kembali kita nanti di akhirat. Imma di surga, imma di neraka, na'udzubillah. Maka dunia ini adalah tempat persinggahan. Wa fi baqiyati a'mar. Dan kalian berada di sisa usia kalian. Makanya orang mengatakan selamat ulang tahun ini sebenarnya kurang tepat. Harusnya ketika ulang tahun itu bersedih. Bukan bergembira. Bersedih. Kenapa? Karena usianya sudah berkurang. Masa hidupnya itu semakin sedikit di dunia ini. Orang bergembira ketika ulang tahun, merayakan hari ulang tahun ya. Padahal harusnya bersedih. Kenapa? Karena usianya telah berkurang. Qala fabadiru ajalakum bi khair ma taqdiruna alaih. Maka bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan apa yang kalian mampu. Persiapkan ajal kalian. Ya, enggak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang, maka segeralah kalian untuk mempersiapkan kematian kalian sesuai dengan apa yang dimampu. Amalan yang bisa kalian lakukan, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Makanya di dalam surat Al-Nasyrah itu kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, fa idza faragta fansab. Kalau kamu selesai melakukan amalan, segera berpaling ke amalan selanjutnya. Ya, kalau kita mampu melakukan satu amalan, lakukanlah. Falakut utitum sobihtum wa musitum. Kalian itu sesungguhnya telah diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu pagi dan waktu sore. Ya, kita diberi lapangan waktu di pagi hari, di sore hari. Apa amalan yang kita lakukan? Ala wa innad dunya tuyat alal ghurur. Ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya dunia ini telah diliputi oleh al-ghurur, tipu daya. Fala taghurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahil ghurur. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdaya kalian, dan janganlah sampai ya al-ghurur, yakni setan yang maha setan yang sangat pandai bertipu daya, kemudian menipu kalian, ya, sehingga kalian berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, yang namanya dunia ini suatu hal yang menipu. Seseorang merasa bahwa hidupnya di dunia ini akan lama, sehingga dia kumpulkan harta yang banyak. Tapi kemudian harta yang banyak tersebut tidak akan menolong dia. Ketika dia meninggal dunia, harta tersebut akan dia tinggalkan kepada ahli warisnya. Tidak bermanfaat bagi dia. Capek-capek mengumpulkan harta, ternyata hartanya itu tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Qala wa'tabiru biman madha. Ambillah pelajaran dari orang-orang yang sudah berlalu. Orang-orang yang telah meninggalkan kita. Kita lihat, sebagian di antara mereka meninggal dalam kelalaian, sebagian di antara mereka meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita seperti mereka, ambil pelajaran. Setiap kali kita mendengar ada orang yang meninggalkan dunia ini dari orang-orang yang kita kenal, ambil pelajaran dari kematian mereka. Makanya dikisahkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu, beliau ketika melewati kuburan, beliau itu sampai menangis tersedu-sedu. Jenggot beliau basah dengan tangisan air mata. Lalu orang-orang bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, ketika disebutkan tentang surga dan neraka, engkau tidak seperti ini kondisimu, enggak menangis tersedu-sedu. Tapi ketika lewat si kuburan, mengingat tentang alam kubur, engkau menangis tersedu-sedu. Apa yang menyebabkan hal yang demikian, wahai Utsman?" Maka Utsman mengatakan, sesungguhnya fase pertama yang akan dilalui oleh seorang hamba setelah kematiannya adalah alam kubur. Maka barang siapa yang selamat di alam kuburnya, ya, maka nasibnya setelah itu akan baik. Tapi kalau di alam kubur sudah tidak selamat, disiksa dalam alam kuburnya, maka yang setelah itu bisa jadi lebih parah. Oleh karena itulah Utsman ketika mengingat alam kubur, beliau menangis sesungguhkan sampai kemudian jenggot beliau basah dengan air mata. Wa'tabiru biman madha. Maka hendaknya kalian mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah mendahului kalian. Thumma jiddu wa la taghfulu fa innahu la yaghful ankum. Ya. Kemudian bersungguh-sungguhlah kalian beramal. Janganlah wa la taghfulu, janganlah kalian lalai, karena sesungguhnya ya setan itu tidak pernah lalai dari kalian. Setan akan senantiasa memperdaya kalian sehingga kalian melupakan amalan akhirat. Qala aina abna'ud dunya wa ikhwanuha alladziina atharuha wa 'amaruha wa mutti'u biha tawila. Maka mana anak-anak dunia dan teman-teman dunia yang terpengaruh dengan dunia dan akan menghabiskan usianya hanya untuk bersenang-senang? Ya. Alam talfidhuhum. Apakah lebih baiknya, atau kata beliau, alam talfizhum, tidakkah kalian meninggalkan mereka? Ya, orang-orang yang sibuk dengan dunia hendaknya dijauhkan, karena mereka juga akan menyeret kita pada kesibukan di dalam permasalahan dunia. Ya. Jadi memilih teman yang memiliki orientasi akhirat ini sangatlah penting. Jangan kita kemudian berteman dengan orang yang orientasinya dunia saja. Ya, karena pengaruh teman itu sangat luar biasa. Ketika seseorang dia berteman dengan orang-orang yang saleh, maka niscaya dia akan terjaga keistiqomahannya. Namun ketika dia berteman dengan orang-orang ashabu dunia, orang-orang yang pikirannya dunia saja, ya, maka bisa jadi dia ikut-ikutan. Sebagaimana yang kita sampaikan pada beberapa dars ya yang lalu ya, tentang bagaimana kiat istiqomah. Qala urmu bid dunya haitsu ramallahu biha. Ya. Atau irmu bid dunya haitsu ramallahu biha. Lemparlah dunia itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melemparnya. Artinya buang ya ambisi-ambisi duniawi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melemparnya. Artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencelanya. Banyak sekali celaan terhadap dunia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala setiap orang pasti akan, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan amalan-amalan kalian itu akan dibalas pada hari kiamat. Nah, setelah itu baru ketahuan orang yang sukses atau tidak, itu ketahuannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang telah mendapatkan kesuksesan. Sukses dia. Ini telah ukur kesuksesan yang sejati. Ketika Allah selamatkan kita dari azab neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Lantas bagaimana dengan apa yang kita dapatkan di dunia? Kekayaan yang kita dapatkan di dunia, harta yang banyak, kedudukan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia ini tidaklah dia melainkan ya kenikmatan yang menipu. Nauzubillah. Maka kata beliau, ya buanglah dunia, jangan jadikan dia sebagai ambisi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melemparkannya atau membuangnya. Watlubul akhirah fa innallaha qad daraba laha mathalan billadhi huwa khair. Ya. Dan carilah akhirat. Berusahalah kalian untuk mencari akhirat karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya permisalan yang baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَرْذُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau mengisyaratkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45 dan ayat ke-46. Kata Utsman bin Affan, ya, carilah akhirat karena sesungguhnya perkara dunia ini telah dibuat permisalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa permisalannya? Dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, "Wadrib lahum mathalal hayati dunya." Dan berilah perumpamaan kepada manusia bahwa kehidupan dunia itu kama'in anzalnahu minas sama. Kehidupan dunia itu seperti air yang turun. Ya, air yang turun dari langit, fahtalata bihi nabatul ard. Kemudian dia bercampur ya dengan tumbuhan yang ada di bumi. Fa'asbaha hasyiman tadzuhu riyah, maka kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi kering lalu diterbangkan oleh angin. Awalnya memang menyenangkan, tapi setelah itu apa yang terjadi? Semuanya akan hilang. Ya, orang yang memiliki paras paling cantik ya, atau laki-laki yang memiliki paras paling tampan, ketika dia dimakamkan, dimasukkan ke dalam kuburannya, dalam hitungan hari sudah berubah wajah cantiknya tersebut. Ya, berkumpul belatung-belatung, hilang semua kecantikannya. Coba digali orang yang sudah meninggal dunia, semuanya hilang. Ini adalah perumpamaan kehidupan dunia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Qala al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak kalian adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan yang saleh, ini lebih baik ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik untuk menjadi harapan kalian. Memang betul, harta dan anak ini adalah investasi. Ya, seorang berinvestasi pada hartanya. Dia investasikan hartanya, dia kembangkan dengan usahanya. Demikian juga sebagian orang dia berinvestasi pada anaknya. Diharapkan anaknya nanti memberikan manfaat kepada dia di usia tuanya. Namun yang lebih indah daripada itu semua hasilnya adalah amalan saleh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dinukilkan oleh Utsman bin Affan, wal baqiyatu shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan yang saleh, ini lebih baik di sisi Rabbmu, baik dari sisi pahala dan juga dari sisi halapan. Ya. Jadi kalau kita ingin investasi, investasi yang terbesar itu pada hakikatnya adalah amalan soleh kita. Inilah investasi yang sebenarnya, bukan harta dan anak-anak kita. Memang betul ini investasi, tapi investasi yang hakiki, yang bermanfaat sampai ke akhirat adalah amalan-amalan soleh kita. Ya, makanya berupaya kita ya, bentar lagi kurban ini ya, amalan soleh ada di hadapan mata. Nah, coba kita berusaha, setiap kali ada kesempatan untuk melakukan amalan soleh, kita tunaikan. Karena inilah sesungguhnya harapan terbaik kita nanti untuk kehidupan akhirat. Nah, ini disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Kita bisa lihat bagaimana seorang pemimpin ya. Utsman bin Affan ketika diangkat jadi khalifah enggak kemudian pesan-pesannya itu orientasinya itu dunia. Saya begitu jadi khalifah, maka negara kita ini harus menjadi negara yang paling maju. Ya. Negara yang menguasai ini dan itu. Negara yang punya kekuatan ekonomi. Negara yang demikian dan demikian. Tidak. Tapi yang diwasiatkan oleh Utsman ketika menjadi, ya, kalau bahasa kita sekarang jadi presiden, ingat kematian. Coba. Coba ada sekali-sekali presiden kita seperti itu ya. Atau gak usah presiden lah. Ini sekarang di mana-mana di Jogja ini banyak sekali gambar calon-calon kepala desa. Ya, coba panjenengan ke arah utara sedikit itu ya, Jalan Kaliurang itu, waduh banyak sekali gambar-gambar calon kepala desa. Bu Ayah nanti kalau terpilih itu ya, Bu Ayah seperti ini, ngingatkan umatnya, ya, ngingatkan masyarakat yang dia pimpin tentang kehidupan akhirat. Ya. Ini adalah pidato Utsman bin Affan di hadapan khalayak. Kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah? Begitu beliau memegang tampuk kepemimpinan, beliau mengirimkan surat kepada seluruh kepala pemerintahan, aparat-aparat negara. Saya sekarang jadi khalifah. Berarti apa? Aparat negara yang berada di bawah saya itu menjadi tanggung jawab saya. Nggak boleh kemudian membiarkan aparat-aparat ini begitu saja. Yowes ya, itu bukan urusan saya. Nah, itu bertanggung jawab kan nanti. Nggak boleh seperti itu. Anda sudah memegang tampuk kepemimpinan, otomatis yang di bawah Anda menjadi tanggung jawab Anda. Kalau membiarkan terjadinya tindakan korupsi, tidak amanah, ya, maka Anda akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman sadar betul, sekarang saya jadi khalifah. Di sana ada aparat-aparat yang berada di bawah saya. Langsung beliau memberikan instruksi. Masih disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Tsumma kataba Utsman bin Affan illa ummalihi 'alal amsari umara'il harb wala immati ala salawat wal umana ala buyutil mal ya'muruhum lil ma'ruf wa yanhahum anil munkar. Kemudian Utsman bin Affan ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau langsung menuliskan surat kepada seluruh pegawai, apa kita sebut di sini, pegawai negeri sipil, bukan, kepada seluruh pegawai kekhilafahan, ya, kalau kita katakan kekhilafahan, ya, alal amsor, di segala penjuru, umara ilharb, para panglima-panglima perang, komandan-komandan pasukan, wala immati ala salawat, imam-imam yang ditunjuk ya untuk memimpin salat. Jadi imam itu dalam negara Islam dia ditunjuk oleh pemerintah. Ya, bahkan digaji oleh negara. Kalau di Saudi ya imam masjid itu digaji oleh negara. Kalau imam Masjid Nurul Iman digaji enggak, Pak? Lillahi taala. Ya. Maka para imam-imam salat, wal umana, bahkan kata beliau, al umana ala buyutil mal, para bendahara-bendahara baitul mal, orang-orang yang mengurus perbendaharaan negara. Apa yang diperintahkan oleh Utsman, ya'muruhum lil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Utsman berwasiat kepada mereka, memerintahkan mereka untuk berbuat baik dan melarang mereka dari kemungkaran. Lihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, antum itu aparat negara. Anda-anda ini aparat negara. Maka andalah orang yang paling terdepan untuk memerintahkan kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran. Yang namanya aparat negara itu contoh. Jangan kemudian malah ya ya'muru bil mungkar wa yanha 'anil ma'ruf. Ya, memerintahkan kepada kemungkaran dan melarang kebaikan, kebalik. Aparat negara harus menjadi barisan terdepan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Qala wa yahuthuhum 'ala ta'atillah wa ta'ati rasulih. Kemudian Utsman mendorong mereka untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini undang-undang kita yang tertinggi. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini gak bisa ditawar. Seorang Muslim ini dia yang menjadi aturan dia. Maka bodoh orang kemudian nanya kepada seorang Muslim, mana yang kamu pilih? Al-Quran apa aturan manusia? Ya jelas Al-Quran. Diragukan keislamannya kalau dia bilang aturan buatan manusia. Mana yang kau pilih? Aturannya Rasulullah atau aturannya fulan? Jelas aturannya Rasulullah. Makanya perlu kajian-kajian sejarah ini. Kita lihat bagaimana seorang pemimpin yang sesungguhnya. Apa yang mereka pesankan kepada bawahan-bawahannya, kepada aparat-aparat negara. Lihat, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jangan kemudian durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Qala wa yuharriduhum 'alal ittiba' wa tarkil ibtida'. Dan kemudian mendorong mereka untuk ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarkil ibtida', dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Ya, hal-hal yang baru yang menyelisih syariat ini tinggalkan. Ini pesan dari Utsman bin Affan kepada aparat pemerintahan. Baik. Kita bisa melihat di sini bagaimana seorang pemimpin ya, di awal pemerintahan dia membuat kesan yang sangat luar biasa bagi orang-orang di bawahnya. Kepada seluruh rakyat ya, mereka diingatkan tentang akhirat. Ya, jangan kalian tertipu dengan dunia. Segala kesempatan yang bisa kalian lakukan untuk mengumpulkan pundi-pundi akhirat, kerjakan. Jangan tertipu dengan dunia. Kepada aparat-aparat yang berada di bawahnya, jangan lupa amar ma'ruf nahi munkar. Jangan lupa untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan memang tidak salah terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah kaum muslimin ya pasca wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Sekarang kita akan beralih pada pembahasan masih berkaitan dengan awal kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apa kasus pertama atau masalah pertama yang dihadapi oleh Utsman bin Affan? Masalah pertama yang dihadapi oleh Utsman bin Affan ini berkaitan dengan pembunuhan Umar. Jadi ketika itu, ketika Utsman belum menjadi khalifah, Umar itu masih hidup. Jadi kan Umar itu kan tidak langsung mati ya, tidak langsung meninggal dunia. Begitu ditikam oleh Abu Lulu Al-Majusi, beliau masih bisa bertemu dengan para sahabat. Masih ada jeda waktu. Nah, ternyata sebelum Umar meninggal dunia, anak beliau yang bernama Ubaidillah bin Umar bin Khattab ini sangat marah karena ada orang Persia yang membunuh bapaknya. Maka kemudian terdengar berita bahwa Abu Lu'lu ini dia punya beberapa orang teman ya yang kelihatan suka berbisik-bisik. Maka Ubaidillah ibn Umar merasa bahwa mereka ini telah melakukan konspirasi untuk membunuh Umar ibn Khattab. Maka tanpa pengadilan, Ubaidillah bin Umar lalu membunuh orang-orang tersebut. Ketika itu Umar masih hidup. Maka apa yang dilakukan oleh Umar dan apa yang dilakukan oleh Utsman, ya, kita simak penuturan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala, wa amma awwalu hukumatin hakama fiha wa qadiyatu Ubaidillah ibn Umar Maka kasus pertama yang diputuskan oleh Uthman bin Affan sebagai seorang pemimpin adalah kasusnya Ubaidullah bin Umar. Wadzalika annahu ghada ala ibnati Abi Lu'lu'ah qatili Umar faqatalaha wa daraba rajulan nasraniyan yuqalu lahu Jufainah bisayf faqatalahu wa daraba al-Hurmuzan alladhi kana sahiba tastur faqatalah. Maka ketika Umar itu ditikam, Ubaidullah membunuh putri dari Abu Lu'lu' al-Majusi. Jadi Abu Lu'lu' al-Majusi punya seorang putri, ya, dan Ubaidullah merasa mereka ini sering berkumpul-kumpul berkonspirasi untuk membunuh Umar, maka dibunuhlah putrinya Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya. Qala wa daraba rajulan nasraniyan yuqalu lahu Jufainah. Dia juga membunuh seorang laki-laki Nasrani yang bernama Jufainah bisayf, ya, dengan pedangnya. Faqatalahu. Fa daraba Hurmuzan, dan juga dia membunuh Hurmuzan yang berasal dari Tustur. Faqatalahu, dan dia pun membunuhnya. Ya. Jadi tiga orang yang pada hari pembunuhan Umar dibunuh oleh Ubaidullah ibn Umar. Kenapa dibunuh? Wa kana qad qila innahuma ya mala'a Aba Lu'lu'ah ala qatli Umar. Wallahu a'lam. Dikatakan atau tersebar berita bahwa mereka-mereka ini yang mendorong Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Umar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam tentang kebenarannya. Ya. Jadi sebagian orang melihat mereka sering berkumpul karena kan satu bangsa, sama-sama Persia. Mereka berkumpul, kemudian orang-orang mengira bahwa mereka ini telah berkonspirasi untuk membunuh Umar bin Khattab. Faqad kana Umar qad amara bi sijnihi liyahkuma fihi al-khalifah min ba'dihi. Maka ketika Umar sebelum meninggal dunia, dia memerintahkan orang-orang untuk memenjarakan putranya. Lihat bagaimana Umar sampai di akhir hayatnya dia tetap berusaha berbuat adil. Walaupun ini yang melakukan kesalahan adalah anaknya, perintahkan oleh Umar bin Khattab untuk memenjarakan putranya tersebut sampai terpilih khalifah yang baru agar bisa mengadili putranya tersebut. Lihat ya, sampai detik terakhir kehidupannya Umar masih menunjukkan keadilan yang luar biasa. Qala falamma waliya Utsman wa jalasa linnas kana awwala ma tuhukima ilaihi fi sya'ni Ubaidillah. Maka otomatis ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, perkara pertama yang harus beliau putuskan adalah perkaranya Ubaidillah. Maka kita bisa melihat ini bagaimana pendapat para sahabat, ya, lihat bagaimana Umar menampung pendapat-pendapat para sahabat. Faqala Ali, ma minal adl tarkuhu wa amara biqatlihi. Bagaimana pendapat Ali? Lihat, kalau Ali itu hubungannya jelek sama Utsman, beliau akan menyingkir dari majelis musyawarahnya Utsman. Tapi kita akan dapati Ali itu masih nimbrung. Berarti apa? Beliau mendukung pemilihan Utsman, nggak ada masalah sama sekali. Maka ketika kasus ini, Utsman bin Affan mengumpulkan manusia, mengumpulkan para sahabat, sahabat-sahabat senior. Wahai Ali, bagaimana pendapatmu? Maka Ali mengatakan, ma min adli min al adli tartuhu. Bukanlah keadilan kalau kita tinggalkan Ubaidillah ini begitu saja. Wa amara biqatlih. Maka Ali memerintahkan untuk membunuh Ubaidillah. Ubaidillah harus dieksekusi. Karena bukan satu keadilan membiarkan dia. Wa qala ba'dul muhajirin, ayuqtalu abuhu bil amsi wa yuqtal huwa al yaum. Kemudian berkata sebagian orang-orang muhajirin, apakah pantas, ya, kemarin bapaknya baru saja terbunuh. Apakah pantas kalau hari ini kita bunuh anaknya? Keluarganya Umar ini sedang berduka. Kemarin Umar sebagai kepala keluarga baru terbunuh. Masa dalam hitungan beberapa hari kita harus membunuh atau mengeksekusi anaknya? Ini pendapat para muhajirin, sebagian muhajirin. Wa qala Amr bin Al-As. Nah, kemudian Amr bin Al-As memberikan sebuah pendapat yang jitu, kalau saya bilang jitu ya, Masya Allah ya. Kata Amr bin Al-As, ya Amirul Mukminin, qad bara'akallahu min dzalik. Qadiyatun lam takun fi ayyamik, fada'ha ank. Wahai Amirul Mukminin, ini kasusnya terjadi bukan di masa kepemimpinanmu. Allah telah melepaskan dirimu dari kasus ini, wahai Amirul Mukminin. Maka sudah biarkan. Ini bukan tanggung jawab Anda. Terjadinya di masa siapa? Umar bin Khattab, Anda ketika itu belum menjadi khalifah. Baik, saya mau tanya kepada hadirinnya, antum jadi hakim sekarang ya, bayangkan antum jadi Uthman nih, ya. Kira-kira nasihat siapa? Siapa yang memilih nasihatnya Ali? Coba angkat tangan. Anda mau lihat antum pantas gak jadi hakim? Siapa yang memilih pendapatnya Ali bahwa Ubaidillah harus dibunuh? Gak ada, masya Allah. Ya. Hakimnya baik-baik sini semua ya. Baik. Siapa yang memilih pendapat Al-Muhajirin? Gak ada juga. Yang memilih pendapat Amr bin Al-As? Oh ya, ada. Ya, kenapa Mi kok milih pendapatnya Amr, Mi? Paling aman. Paling aman ya. Baik, kita lihat bagaimana Utsman menampung ini semua kemudian menghasilkan suatu keputusan. Fawada Utsman radhiyallahu anhu ulaikal qatla min malihi li'anna amrahum ilaih illa warithalahum illa baitul mal. Maka solusinya Utsman, ya, karena yang dibunuh ini adalah orang-orang non-muslim, kemudian mereka tidak memiliki ahli waris karena semuanya telah terbunuh, maka Utsman mengeluarkan harta untuk membayar diat. Jadi kan kalau orang membunuh itu kan hukumannya kan dua, yang pertama dia dieksekusi, yang kedua dia membayar diat. Ya, satu orang itu 100 ekor unta. Satu jiwa yang dibunuh itu diatnya 100 ekor unta. Dan kita kenal Utsman sebagai orang yang kaya, kaya raya, banyak berderma dan berkontribusi untuk perjuangan Islam. Maka Utsman mengambil keputusan, ya sudah, kita tetap hukum dia dengan membayar diat. Oh ya, tapi saya yang bayarkan diatnya. Masya Allah ya. Ya, tetap dihukum. Tapi saya yang bayarkan diatnya. Nah, ketika orang ini tidak memiliki ahli waris, kan yang menerima uang diat itu kan ahli waris dari yang terbunuh. Karena mereka tidak memiliki ahli waris, maka diatnya diberikan kepada Baitul Mal. Selesai masalah. Ya, wal imam yaral aslah fi dzalik wa khalla sabila Ubaidillah. Maka Utsman ya melihat bahwa inilah langkah atau solusi yang terbaik bagi kasusnya Ubaidullah bin Umar. Kemudian selesailah kasus tersebut. Beliau bebaskan Ubaidillah. Jadi apa yang diambil oleh Utsman ini pada hakikatnya telah mengumpulkan semua pendapat. Ali menginginkan agar dia dihukum. Dihukum gak? Dihukum. Apa hukumannya? Membayar diat. Ya. Kemudian para sahabat Muhajirin berpendapat bahwa dia tidak pantas dibunuh. Oke, saya tidak bunuh. Tidak dibunuh tapi tetap dihukum. Kemudian pendapatnya Amr bin Al-As, biarkan saja. Ah, ini mungkin tidak diterima oleh Utsman. Karena kenapa? Kalau dibiarkan maka akan terjadi kekacauan. Ya, orang-orang melihat bahwa ada suatu pelanggaran, tindakan kejahatan yang dibiarkan begitu saja. Maka ini adalah awal kasus yang dialami oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, masih tersisa berapa waktu kita? 1 menit. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas besok ya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di masa kepemimpinan beliau. Di antaranya adalah perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kemudian pengumpulan Al-Qur'an. Jadi kalau di masa Abu Bakar Al-Qur'an dikumpulkan jadi satu mushaf. Adapun di masa Utsman bin Affan, ya semua bacaan atau semua mushaf ini dikumpulkan menjadi satu. Tidak ada mushaf yang berbeda. Jadi Utsman bin Affan membuat mushaf standar yang diikuti oleh mushaf-mushaf lainnya. Bagaimana kisahnya? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Tadi pilih pendapatnya Amr bin Al-As. Iya, paling aman. Berarti kamu salah. Kan kalau Tadi kan 40 luas tadi nasibnya gimana tadi? 40 luas tadi gimana? Mati kan dia udah mati kan? Oh.